juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Sanggupkah engkau betapa hancurnya hati ini kasih. Satu ini

berjalan dengan kenyataan hidup. Betapa pasrahkan hatiku, betapa aku mencintaimu. Tapi apa yang kau beri untukku, kau tukar semua dengan luka dan kesakitanku. Apa yang kau beri untukku, kau tukar semua dengan luka dan kesakitanku. Hianati sebisa dirimu menghianati, karena ku pastikan hatinya embun pagi,

bisa melakukan apa yang seharusnya ku inginkan, karena memang kau bukan milikku. Oh, sesungguhnya ku tak rela jika kau tetap bersama dirinya. Lepaskan segalanya demi cinta yang tak pernah berakhir. Oh, oh yeah. Aku merindukanmu meski ternyata bisa melakukan apa yang seharusnya ku inginkan, karena memang kau bukan milikku. Oh, sesungguhnya ku tak rela jika kau tetap bersama dirinya. Lepaskan segalanya demi cinta yang tak pernah berakhir. Oh, tak pernah bersama dirinya. Hempaskan janji indah yang ku beri. Oh, semampunya ku mencoba tetap setia menjaga segalanya demi cinta yang tak pernah.

mata indah. Jatuh, melupakan sesungguhnya arti tulusan. aku. Seketika ku sadari semua permainan ini hanya kan banyak melukai perasaan. Aku dan kamu tak mampu lagi tuh mengelak. Kisah cinta ini harus segera kita akhiri. Maafkan maafkan aku, sungguh ku tak punya daya untuk mendua. Cinta miliknya, pergilah, pergilah, bawa saja semua kesemuannya. Kau tawarkan, maafkan aku, aku terlalu mencintainya. Seketika ku sadari semua cinta ini harus segera kita akhiri. Maafkan, maafkan aku, sungguh ku tak punya daya untuk menjua. Tuh khianati cinta miliknya. Pergilah, pergilah, bawa saja semua kesemuan yang kau tawarkan. Maafkan aku, aku terlalu mencintainya. jadi bagian selamanya. Demikianlah luasnya hatiku sayang, di sanalah tata jiwa bersembah. Mungkin kita mati tanpa cinta.